Kau sahabatku, kau yang abang, kau yang menangis di balik tertawa, murah senyummu, lagumu milik si susah, sepi, yang senang, yang kaya dan yang miskin, dan di atas segala-galanya, kau milik bangsa. Majulah terus, sahabatku. Di pagi hari itu terasa hening sepi, dan lahirlah bayi tercinta bersama hari raya. Dan alam pun tersentak seakan menyambutnya, lahirnya seorang seniman pujaan bangsa. Capailah cita, maju melangkah ke depan bersama-sama. Tangis dan tawa bercampur peluh, sepi sendiri. Dia kawan sejati, dipuja dan dibenci, baktinya kan selalu dikenang sampai nanti. Capailah cita, maju melangkah ke depan bersama-sama. Tangis dan tawa bercampur peluh, sepi sendiri. Dia kawan sejati, dipuja dan dibenci, baktinya kan selalu dikenang sampai nanti.